نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين عزكم الله dalam Islam terkait dengan masalah al-ilmu, terkait dengan masalah al-haq, ada beberapa adab penting yang harus kita perhatikan, yang harus kita ketahui. Adab-adab ini bila diperhatikan dan diamalkan sebagaimana mestinya akan mendatangkan banyak kemaslahatan dan meredam banyak kemadharatan. Hukum asal al-ilmu wal-haq annahu yunshar, disebarkan, disampaikan, ilmu diajarkan, al-haq disuarakan, disampaikan, kebenaran disuarakan, disampaikan. Ini hukum asal. Untuk inilah para anbiya wal mursalin diutus kepada masing-masing umatnya, untuk tablighur risalah, menyampaikan risalah, tablighul ilmi, nasrul ilmi, menyebarkan ilmu, untuk nasrul haq, menyebarkan kebenaran. Ini juga merupakan kewajiban yang dibebankan kepada masing-masing kita sebagai seorang muslim, terutama yang memiliki ilmu. Rasul mengatakan dalam sabdanya, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Ini perkara yang masyhur, ma'ruf di kalangan para ulama dan juga thullabul ilm kaum muslim. Namun di sana barakallahu fikum, ada beberapa perkara terkait dengan ilmu, terkait dengan al-haq, yang tidak bisa disampaikan kepada semua pihak. Bahkan mungkin tidak disampaikan sama sekali, dikarenakan sebuah kondisi tertentu, yang kalau seandainya disampaikan, justru yang muncul mafsadat, bukan kemaslahatan. Atau kalau disampaikan kepada orang yang kurang tepat, memunculkan sebuah fitnah. Atau disampaikan pada momen yang kurang tepat, menghantarkan kepada mafsadah. Padahal itu hak, padahal itu benar, padahal itu perkara yang ilmu. Sehingga ada sebuah kaidah di kalangan para ulama, laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Tidak semua yang kita ilmui, yang kita diilmui, disampaikan, diutarakan. Laisa kullu ma yu'lamu yunshar. Tidak semua yang diilmui disebarkan. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang prinsip ini. Di antaranya dalam hadis dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'aaini min al-'ilmi." Saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua wi'a, dua bejana besar dari ilmu. Di Yaman kayak sebuah tempat besar, tampungannya banyak. Ada dua, berarti lain-lain klasifikasinya. Ini ilmu A, ini ilmu B. Beliau mengatakan, ammal awal faqad batastu. Adapun yang pertama sudah saya sampaikan, saya sebarkan. Ammal akhar in batastuhu bainakum quti'a hadzal bulqum. Adapun yang lain, ketika adapun ilmu yang lain, kalau saya sebarkan di antara kalian, akan terputus urat nadi ini. Artinya apa ya, Pak? Akan terbunuh saya. Artinya, di sini sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda, tidak menyampaikan satu bejana besar ilmu. Sebab kalau sampaikan, mendatangkan kemadharatan sampai pada tingkat beliau akan terancam nyawanya. Ini bukan namanya kitmanul ilm, bukan namanya menyembunyikan ilmu, tetapi ilmu ini tidak mungkin disampaikan kepada halayak ramai. Sebab kalau disampaikan kepada orang banyak, memunculkan fitnah besar, bahkan mengancam nyawa yang menyampaikan. Sehingga off the record, enggak direkam. La yunshar, enggak disebarkan. Simpan sama beliau. Justru disimpannya itu mengandung kemaslahatan. Disebarkan mengandung mafsadah. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menjelaskan tentang athar ini. Beliau mengatakan bil makna la'alla al-murad bil wi'a'il akhar, mungkin yang dimaksud dengan bejana yang kedua itu ialah asma'u al-umara al-zalimin, nama-nama penguasa-penguasa zalim yang diberitakan Nabi kita Muhammad SAW pasca wafatnya beliau SAW. Dikasih tahu ini lengkap detail dengan namanya masing-masing. Bulan. Yang tahu hanya Abu Hurairah. Kira-kira kalau ilmu seperti ini disampaikan kepada umat, mendatangkan kemaslahatan, atau justru akan terpenggal lehernya beliau? Jawabannya terpenggal. Akan murka itu penguasa, marah dia. Disebut namanya fula, akan memancing reaksi masyarakat, membuat mereka nanti marah murka kepada penguasa itu, memunculkan aksi-aksi yang melanggar syariat. Bahkan mungkin penguasanya akan naik pitam, akan dikejar orang yang menyampaikan itu, akan dibunuh. Sehingga tidak disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Bukan ilmu yang sedikit, satu bejana besar, al-wi'a. Difahami insyaAllah ya. Tidak disampaikan, atau mungkin hanya orang tertentu yang tahu, dikarenakan sebuah kemaslahatan. Dalam Bukhari Muslim, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau mengatakan, suatu kali aku pernah membonceng Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas seekor himar namanya Utsair. Rasul mengatakan, ya Mu'adz, beliau mengatakan, labbaik ya Rasulullah sa'daik, tiga kali. Beliau bertanya, ya Mu'adz, adadri ma haqqullahi 'ala al-ibadi wa haqqul 'ibadi 'ala Allah? Apakah kamu tahu hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Lu mengatakan Allah wa Rasulullah alam, saya tidak tahu. Mengatakan hakullah ya al-ibad ayya'buduhu wa yushriku bihi syai'an. Hak Allah atas hambanya, mereka beribadahnya kepada Allah dengan tanpa syirik. Wa hakul ibadi ala Allah, dan hak hamba atas Allah, alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Allah tidak akan mengazab hambanya yang tidak syirik sedikit pun. Adab syahid, tidak akan mengazab hambanya yang tidak syirik. Maka sahabat Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Juga yang kita inginkan sekarang. Ya Rasul, apakah boleh saya kasih kabar gembira kepada orang banyak terkait dengan riwayat ini? Dia mengatakan, la, jangan. Fayatakilu. Nanti mereka akan bertawakal, pasrah dengan hadis ini, tidak mau beramal. Atau malah kemudian berbagai mungkaran. Kenapa tidak sholat? Yang penting tidak syirik. Kan tidak ada. Kenapa tidak puasa? Yang penting tidak syirik. Kenapa kok berbuat mungkaran? Kan bukan syirik. Kok ngerokok? Kan bukan syirik. Kok bid'ah? Kan bukan syirik. Kok minum khamr? Kan bukan syirik. Baik. Karena lafaz hadisnya adalah Allah tidak akan mengazab hambanya yang tidak syirik. Yang penting tidak syirik. Berarti yang lainnya itu bahayanya. Jangan, kata Rasul, nanti mereka bersandar pada riwayat. Rasulnya benar, jangan kamu sampaikan. Karena khawatir orang-orang yang mendengarkannya tidak bisa memahaminya dengan benar. Gagal paham, salah paham, penyimpangan paham. Maka dijaga dari sampaikan. Itu pun di akhir hayatnya sahabat Mu'adz terpaksa menyampaikan riwayat ini karena khawatir dosa. Tidak disampaikan karena khawatir orang yang mendengarkannya, yang menyampaikannya, orang yang mendengarkan yang tersampaikan dengan itu tidak bisa memahami dengan benar, mencerna dengan benar, gagal paham, salah paham, akhirnya memunculkan pemahaman yang menyimpang. Barakallahu fiik. Sehingga dari sini barakallahu fikum, faedahnya adalah ada sebagian ilmu yang enggak mungkin disampaikan. Yang kedua, ada sebagian ilmu al-haq disampaikan hanya kepada orang yang bisa mencernanya dengan baik, yang bisa memahaminya dengan tepat, yang bisa mendudukkannya di tempat yang sebenarnya. Tidak disandarkan kepada orang lain. Ada faedah yang ketiga yang diambil oleh para ulama ialah at-tafriqatu bainal majalis, membedakan majelis. Ada majelis ammah, ada majelis khassah. Ada majelis umum, ada yang khusus. Yang umum semuanya hadir, semuanya datang, semuanya mendengarkan, yang berilmu, yang awam, maka disampaikan dalam perkara-perkara yang wadihat, yang jelas-jelas, gambar, yang gamblang, tidak ada pada yang mustabihat, perkara yang sama, gamblang, jelas, ayat, hadis, demikian, Masya Allah, in, al-haq, gamblang, enggak ada yang rumit, enggak ada yang syubhat, majelis amah. Ada yang namanya al-majalisul khasah, majlis khusus, yang hadir hanya beberapa orang saja, atau orang tertentu saja, yang uqala, yang memiliki akal, yang hukama, yang memiliki hikmah, yang ulama, yang memiliki ilmu, yang hulama, yang memiliki hilm, sabr. Yang di sini disampaikan semua yang mereka perlukan terkait dengan masalah A, B, C, D, rinci, detail, masalah si fulan, masalah si alan, dibahas di situ. Yang kalau seandainya ini bocor kepada orang-orang awam, membuat fitnah. Barakallahu fikum. Ini dasarnya adalah atsar cukup panjang di dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ajam bil makna ya kan diceritakan sama Ibnu Abbas, beliau biasa membacakan hadis kepada sejumlah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senior, terutama sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika itu sedang musim haji, berarti masih ada di kota Mina waktu itu. Datang sahabat yang mulia Umar bin Auf bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah tadi ada beberapa orang yang datang kemari? Tidak ada, karena saya tadi di sini disebutkan ada orang yang menyuarakan statement-statement yang membahayakan. Mereka mengatakan, demi Allah, kalau seandainya fulan mati, maka yang berhak menjadi khalifah adalah si fulan. Sungguh demi Allah, Abu Bakar Siddiq itu jadi khalifah karena tiba-tiba saja, enggak sengaja saja. Fantah. Bicara masalah kekhilafahan. Misal bicara masalah kepemimpinan terkait dengan kekhilafan Abu Bakar wa Umar. Ada yang menyaksikan, ada yang menganggap itu tidak sah. Nah, kalau dia mati, akan dikatakan sama si fulan. Sampai kepada sahabat Umar bin Khattab, naik pitam, marah beliau. Aku akan bicara di hadapan semua umat ini. Lagi haji ya, dan beliau sebagai khalifah berpikir. Aku akan sampaikan, mau membantah, mau kontrol pemahaman tadi atau ucapan-ucapan tadi. Ditahan sama sahabat yang mulia Abdullah bin Auf, mahlan ya Amirul Mukminin. Tahan ya Amirul Mukminin. Ini adalah musim haji. Kalau kamu sampaikan besok kepada mereka di depan kamu adalah hamja ar-ru'ah, orang-orang awam, orang-orang yang ngerti apa-apa, khawatir ketika kamu menyampaikan sesuatu mereka salah memahaminya, menyebarkannya kemana-mana, jadi fitnah. Amin. Tunggu sebentar, hatta ta'tiyal Madinah, sampai kamu datang ke kota Madinah, darus sunnah, darul hijrah, di sana ada para sahabat yang sahabatnya Rasulullah SAW, kamu sampaikan di hadapan mereka. Terima. Aku akan berdiri. Pertama kali aku sampai kota Madinah, aku akan berdiri menyampaikan masalah ini. Alhasil, begitu mereka selesai jiwada, begitu sampai di kota Madinah, Jumat pertama di kota Madinah, Khalifah Umar menyampaikan, menjelaskan panjang lebar perihal masalah kekhilafah ini. Untuk membantah, mengkontrol ucapan-ucapan sumbang yang menyaksikan kekhilafah Abu Bakar dan kekhilafahannya begitu. Panjang disampaikan di kota Madinah. Panjang ya. Ini atsar diambil faedah besar oleh para ulama. Walaupun dia seorang khalifah, seorang Amirul Mukminin, seorang penguasa, tidak semua dia sampaikan, tidak semua dia lontarkan, tidak semua dia tanggapi. Tergantung bagaimana apa yang dibicarakan, apa yang sedang diutarakan ini. Ketika disampaikan di hadapan khalayak ramai, menimbulkan polemik, menimbulkan perpecahan, permusuhan, atau bahkan mungkin salah pahaman, fitnah besar, tahan. Sampaikan hanya di hadapan orang-orang yang memiliki ilmu, al-ilmi, al-fiqhi, yang bisa menangkap semua dengan jernih, dengan benar, yang bisa mendudukkan di tempatnya masing-masing kepada mereka. Itu memang membedakan majelis, ada yang amah, ada yang khasah. Ini penting barakallahu fikum bagi antum untuk mencermatinya dan menghayati. Tidak semua disampaikan, tidak semua antum ketahui, dan semua yang kamu ketahui disampaikan kepada yang lain. Apalagi berkaitan dengan urusan-urusan negara, pembahasan tentang masalah penguasa, Nggak mungkin disebarkan kemana-mana. Dibicarakan intern of the heart. Jangan terlalu. Terkait dengan masalah masyakil dakwah misalkan. Muskilah-muskilah dari sebuah tempat. Privasi sebuah tempat. Dalam penanganan. Ada yang mau dibenahi, ada yang mau diluruskan, segala macamnya. Oh, terkot, jangan saja bocor. Supaya ditangani dengan bagus, rahasia, gak ada yang tahu, tiba-tiba dia sudah bagus, selesai. Atau masalah-masalah yang lain yang bisa memunculkan fitnah, bagi ada fitnah. Maka disimpang hanya disampaikan kepada orang-orang yang akil, para ulama, para hukama, para ulama. Antumnya ketika tidak dilibatkan, mohon tahu diri. Jangan merasa gerudel, jangan merasa enggak dilibatkan. Berarti antum bukan orang. Ketika antum mendapat kepercayaan disampaikan kepada antum perkara-perkara besar seperti ini, maka jadilah orang yang amanah, disimpan. Kalau dikatakan jangan direkam, jangan direkam. Kalau dikatakan jangan sebar, jangan sebar. Sebarkan sebatas ini, sebatas itu. Dikarenakan baiknya akan maksud besar kalau sampaikan berdua sebar itu. Ini merupakan kawaid ilmiah dari para ulama terkait dengan bab yang satu ini kalau di Tina Azad. Kita harus ya. Kalau ditanyakan apa saja yang tidak boleh direkam. Bukan bab direkam saja. Bahkan apa saja yang tidak mungkin disampaikan. Yang tahu hanya satu orang yang kamu sampaikan. Atau disampaikan tapi jangan direkam. Atau direkam tapi jangan disebarkan. Tadi baik. Perkara-perkara yang kalau disampaikan akan mendatangkan mafsadah besar. Baik, mafsadah pada orang yang menyampaikan akan dipertaruhkan nyawanya. Akan bisa menghilangkan nyawanya. Atau mafsadah bagi banyak pihak, bagi orang lain. Atau mafsadah bagi dakwah selagi yang mulia ini misalkan ada mafsadah disimpan, jangan kamu sampai kalau boleh sampaikan jangan direkam nanti bocor, kalau boleh direkam disimpan jangan sebar. Yang kedua, perkara-perkara yang kalau sampaikan banyak orang nggak paham, entah terlalu rumit atau terlalu besar atau khawatir orang yang mendengarkannya nggak paham, maka itu sudah penyampaiannya. Hanya disampaikan kepada orang-orang yang betul-betul memahami dengan benar, yang akil. Barakallahu. Ini dua poin terpenting yang mereka sebutkan dalam bab ini dalam tinggal saya. Ima terkait dengan masalah dakwah, ima terkait dengan masalah indaran atau indaran kodok, atau terkait dengan masalah muskilah terkait dengan seseorang, atau muskilah terkait dengan sebuah kodok, atau muskilah terkait dengan begitu, apalagi berkaitan dengan masalah masyarakat, apalagi terkait dengan masalah bangsa, negara, masalah penguasa, maka harus ada tempatnya masing-masing. Dan itu bukan kitmanul ilmi, bukan menyembunyikan ilmu, tetapi menyampaikan ilmu kepada orang yang bisa mencermainya, menyampaikan ilmu di tempat yang benar, menyampaikan ilmu pada waktu yang tepat. Ya, kaidahnya laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Tidak semua yang diketahui disampaikan. Laisa kullu ma yu'lamu yunshar. Tidak semua yang diketahui disebarluaskan. Semua ada etika-etikanya barakallahu. Pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur di kalangan kita, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Karena siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan yang baik atau dia diam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjabarkan cukup panjang dalam bukunya Riyadhus Shalihin. Ini hadis globalnya menganjurkan, memerintahkan kepada kaum muslimin hanya menyampaikan hal-hal yang bermaslahat, yang jelas-jelas kemaslahatannya, yang nampak kemaslahatannya. Ketika tidak jelas kemaslahatannya, diam. Ketika sama antara maslahat dan maslahat, diam. Sampaikannya masalah atau dia. Para ulama yang lain menjelaskan terkait dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin, mereka tidak menyampaikan sesuatu, tidak menyebarkan sesuatu sampai dipastikan banyak hal tentangnya. Yang pertama, dipastikan ucapan ini benar, sahih penisbatannya, ilmiah. Ada ayat yang menerangkan, ada hadis yang menjabarkan, ada keterangan para ulama yang menguraikan. Jelas gamblang, ilmiah. Mereka tidak menyampaikan hal-hal yang gak ilmiah. Yang kedua, niatnya, motivasinya itu apa? Motivasinya adalah ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala untuk nasrul ilmi, menyebarkan ilmu, bukan untuk mencari fitnah, bukan untuk mencari dunia dan yang lain-lain. Dan yang ketiga yang paling penting, efeknya. Dilihat efeknya. Ketika mereka menyampaikan mengetahui al-haq, tadi disampaikan akan berefek pada perkara yang besar, memunculkan perkara yang besar dari kita dan segala macamnya, tahan. Baru disampaikan, baru diutarakan, disuarakan, disebarkan, ketika mereka yakin maslahat berbicara, maslahat menyampaikan jauh lebih besar daripada dia. Ketika semuanya terpenuhi, sahih ucapan tersebut secara ilmiah, niatnya ikhlas dan mengandung maslahat besar ketika disampaikan, baru mereka bicara. Itu pun diklasifikasi orang-orang terkait dengan keadaan masing-masing, dengan keterangan sebelumnya. Apakah disampaikan kepada umum, ataukah disampaikan kepada khusus, ataukah hanya diketahui satu dua orang saja. Barakallahu fikum. Itu prinsipnya harus dengan riwayat di atas. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yaqul khairan aw liyasmut. Barakallahu fikum. Ini berlaku untuk saya, antum, ikhwan, aku semuanya. Tolong dicerna masing-masing yang sampai kepada antum. Baik berita atau sebuah ilmu atau sebuah al-haq, cerna. Termasuk bagian mana ini? Mungkin disampaikan atau tidak? Disampaikan kepada siapa? Umum, formum, atau khusus terbatas. Barakallahu fikum. Semoga siasa untuk nasrul ilmi, menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu dengan hikmah sesuai dengan pilihan yang benar, membawa kemaslahatan bukan membawa mafsadah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa diterangkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada waktu lumayan itu ini. Ya, lumayan. Alhamdulillah. Barangkali ada yang belum disampaikan, monggo. Ini pentingannya terkait dengan sebagian daripada ikhwah itu kan ada yang baru-baru ngaji. Dari latar belakang mereka sebagian itu dari hizbi. Mereka tidak kenal dengan dakwah, hanya sekedar tertarik dengan simpati. Kemudian mereka duduk, mereka melihat kerja, kemudian mereka semangat. Jadi mereka belum bisa meninggalkan sepenuhnya. Nah ini sebagian apa tuna, tayyibun, masya Allah, itu hurahnya sangat tinggi, sehingga terkadang kemudian SMS Jabri, ini boleh, ini hizbi harus antum tinggalkan ini. Apakah yang seperti ini termasuk perlu yang ditunda ataukah memang harus seperti itu manhaj yang benar atau bagaimana sebenarnya kepemimpinan? Seperti yang disampaikan tadi, laisa kullu ma ya'lamu yuha. Yang atau sampaikan babnya adalah bab-bab yang terkait dengan masalah fitnah, fitnah terjadi baina ahli sunnah dan selain mereka. Itu sesungguhnya bukan konsumsi umum. Itu konsumsi pihak-pihak yang sudah mulai matang atau mulai kuat dan siap untuk menerimanya. Dalam kondisi yang seperti ini, mestinya antum tasyi, antum semangati, antum kasih informasi-informasi keilmuan terkait dengan yang prinsip-prinsip yang hak, yang benar, supaya semakin kokoh, semakin kuat, semakin cinta kebenaran. Diiringi dengan akhlak yang mulia, adab yang baik kepada dianya, tak diperkulu supaya dia semakin senang sampai dirasa dia betul-betul sudah mulai mantap. Apalagi dia mulai bertanya-tanya tentang mal farku baina hadza wa dzaak. Bedanya apa ini pak? Antum sampaikan dengan biasa, jangan terlalu agresif, santai, biasa, tapi menusuk. Disampaikan perbedaannya sangat mencolok antara sini dan situ. Kalau langsung menunggu, gapak, Samukti mungan masyaja. Nah ini mau main dalam hikmah. Kurang ada hikmah dalam seperti ini. Ya kan yang saya sampaikan yang benar Ustaz. Saya kan tidak menyampaikan perkara yang batin. Iya benar. Tapi kalau salah waktu, salah tempat, salah cara, bukan maslahat yang dicapai, tapi nafsu. Bukan pahala yang kamu dapatkan, khawatirnya dapat dosa. Yang lebih parah lagi, mencoreng nama baik dakwah. Sehingga tolong yang hakim dalam perkara dakwah, ya yang hakim dalam menyampaikan ilmu, ada kalanya disampaikan, tapi dengan cara yang tepat. Ada kalanya belum disampaikan dari sisi yang lain terlebih dahulu. Kita punya prinsip tafsir, baru tahrir. Tafsir menjelaskan prinsip-prinsipnya hak. Baru ada pembahasan tahrir pada waktunya, pada waktu tertentu, tepat waktu dan segala macamnya. Allah Taala memisah. Ya, kalau kita menangani ikhwan seperti ini ya, tidak kita rem, ya, jerem, jeglek, cekik juga nanti. Ternyata ada yang baru-baru. Jadi apa darah yang baru-baru orang-orang fulus. Wah ini Ustaz, ini condong sama orang-orang fulus kita yang jalan mau gak miskin dari bubis. Nah itu kita lagi Ustaznya ini. Rem langsung jangan. Tapi dilus-lus. Nah datang. Soye-soye ya. Pelan-pelan. Yang antum utarakan itu benar. Tapi waktunya belum pas. Coba aku mulai dari sini dulu, diarahkan ini dulu. Baru ini, taklif, hadalah. Baru kemudian dirasa sudah pas, baru kamu langsung. Jadi ilmu itu sampaikan itu ada caranya. Tidak asal mengong. Jangan jadi asal muni. Asal muni. Bami. Barakallahu ta'ala alam islam. Tergantung dia menghadapi siapa. Kalau yang dia hadapi itu ikhwah-ikhwah yang sudah lama taklim, lama ngaji, yang mengerti semuanya, tidak perlu kata-kata kayak gitu. Nah, bid'ah, syirik, kufur. Mereka paham di depan. Nah, ketika pas menyampaikan ilmu di hadapan orang-orang umum, diminta tausiah umum di semua masyarakat, antum hendak menyampaikan ini perkara yang tidak boleh gitu. Ini pak, kalau mengatakan bid'ah pak, bid'ah gitu lah sudah. Masalah mis. Syirik. Masalah mis. Baik yang ini satu. Sudah. Klus pintu-pintu celah-celah yang kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendawai masyarakat tutup. Itu pertanda dai-nya enggak memahami fikih dak. Berarti itu dengan bahasa yang lain maknanya sama. Itu aja mereka udah paham kok sekarang. Dan ini Pak, mohon maaf tidak ada bimbingannya. Wah, ini Ustaz bimbingan. Dikit-dikit bimbingan, dikit-dikit bimbingan. Waduh, ditangkap deh. Mereka paham bisa. Kita sudah seharus mungkin. Tapi lantas yang penting kita tidak paham. Atau di sebuah tempat yang di situ ada tokoh besar mereka. Mereka fanatik kepadanya, terlalu ta'zim kepadanya. Dan kondisi yang demikian tidak mungkin atau langsung menyebutkan nama itu. Di sini ini ada fulan. Wah, sudah, itu tidak balik ke rumah. Bahaya. Termasuk hikmah dalam negara dakwah, jangan nyebut orang, tapi ingkari batinnya, ingkari namanya kemungkarannya dengan ayat, dengan hadis. Tidak perlu bikin contoh tempat, orang dan segala macam. Karena makomnya kurang pas. Ini disebutkan panjang oleh Syaikhul Jazari dan para ulama yang lainnya menjelaskan nama-nama seperti ini. Nah, jangankan antum-antum, beliau-beliau di sana itu yang ada di Madinah itu tidak bisa mengatakan seperti itu dengan tegas. Kami yang di sini tidak bisa mengatakan dengan tegas pula, tidak bisa. Kata mereka ulama, dengan diri tauhid dan semudah banyak. Ingat itu bukan tamyiku. Itu bukan wah ustaz lembek. Orang hah gitu. Ustaz perlu hah gini. Ini kalau ustaz gitu ya enggak jadi. Ada waktunya, hah? Ada waktunya. Ada makomnya masing-masing. Ini makomnya pas, ini makomnya tidak pas. Ini makom umum, ini makom khusus. Ditempatkan masing-masing. Itu namanya siasa fidda'wah. Hikmah fidda'wah di'ilallah. Dakwah ada ilmunya, ada etikanya, ada norma-normanya. Tidak asal bicara. Barakallahu fikum. Kepada siapa? Kepada ikhwah ya, sampaikan. Kepada orang-orang umum gak paham apa itu musaf ikhwah. Kok-kok kumahnya kok-kok. Langsung aja menyebut kemungkaran mereka, mereka langsung paham itu. Kaum muslimin, ada di sebagian kaum muslimin itu Allahul musta'an, mereka bermuda-muda menghujat, mencaci maki, mencela muslim, bahkan bukan semata-mata muslim, seorang mencari ilmu, bahkan seorang da'i, seorang mubalek, seorang alim, dibublok, itu aja. Ilmu dibilang bid'ah, itu kan mabmun daripada kita mereka gitu. Itu aja. Ngawi, sopoki, no. So, Ustaz, ya ada sebagian mereka seperti itu. Jangan terpancing dan terpesona dengan mereka. Tapi kira dakwahnya seperti ini jelas benar syar'i. Cukup. Nggak usah nyebut nama. Cukup. Kalau para ikhwah yang apa namanya yang intern jadi sakitan, berkala gitu, berkala kayak seperti fan ada fitnah begini, pelakunya ini, kalau langsung kan terangkan secara cepat sehingga mereka tahu ilmunya, pegangannya kayak seperti ini sudah. Atau tahu, belajar. Atau malu coba kecamatan. Atau perkembangan berikutnya, berkala, menaikkan lagi, ya paham, mereka begini, sudah. Atau harus begini, belajar. Jadi gak dibiarkan, jangan bicara fitnah. Sibuk belajar, ya. Akhirnya gak ngerti, tiba-tiba jadi kumpul fitnah semua itu mereka. Allah mesta. Dan mereka apa? Bicaranya ketika sudah jelas gambaran semuanya di awal-awal fitnah sebenarnya masih wahai bukan bagian kita orang biarkan mereka yang bicara yang menghukumi yang menilai hal macamnya begitu turun penjelasan datang fatwa para al-kibar terkait masalah itu dan sudah nampak menuju ke arah finish sudah selesai bayan al-munasib fi mawdu' fi mahalli. Nah, Allahu a'lam bissawab. Yakin, tidak ada. Nah, belum ada. Ada yang menyampaikan lagi. Yang berkata kafir yang muslim sudah. Hah? Tergantung juga. Di zaman sekarang selalu tergantung. Kamu bicara sama siapa? Dan kalau bicara di hadapannya hawa yang enggak lurus-lurus itu. Kan ada yang dua, ada yang lurus, ada yang lurus katanya. Nah, yang begitu-begitu itu. Anda kalau bilang ini kafir. Wah, udah heboh. Kali ada yang muslim. Nah, ini bukan muslim. Nah. Apa tadi? Kalau di hadapannya antum-antum ini akan kafir. Ngomong-ngomong, gak usah suwe-suwe. Yahudi, Nasoro, Hindu, Buddha langsung. Mau dia lawannya itu. Berarti di luar sana anda harus mencermati keadaan. Jangan asal langklong gitu aja atau kena batunya. Perkara ya. Pokoknya takut, tetapi hikmah dalam keadaan. Biar ilmu itu masuk dulu, ilmu itu masuk. Jadi pada ujungnya pun nanti pada ujungnya itu juga akan ada persimpangan jalan. Iman, nolak iman dari kita. Maksudnya jawabannya yang dalam ilmunya. Dan itu Allah Ta'ala. kalau panitia dahulu misalnya ingin mengadakan tema membedah fitnah musuh fitnah bisa contoh ya. Itu jangan live streaming sudah hanya panitia merekam jangan sebabnya sudah yang ini dahulunya file khusus itu kan ketika apa namanya kita punya radio RRI itu segala macamnya itu bisa masuk kita hanya off air saja bukan on air dan diedit lebih dahulu biasanya. Jadi kalau pendengarnya lebih umum, ini khusus. Dan kalau ngadang kan jangan di musik umum, jangan di lagu ngawi, udah ketemu suatu. Cocok. Nah, kalau disampaikan di horos TV, saya kata Iko yang hadir. Jadi ada waktu yang bertemannya masing-masing. Jangan ada komentar, mas. Dakwah di ngawi ini terlalu lembek. Laki-laki dawahnya di tempat umum gitu-gitu lah gitu. Oh jake gitu. Itu juga ada cuma bukan di tempatnya. Di sini tempatnya harus tajam tepat pada waktu itu. Dan momennya kita bisa ya. Nah, ini namanya ilmu. Antum hayati, antum rusati, antum terapkan, terutama dalam tahap dakwah. Jadilah orang yang bijak yang bisa menempatkan semua tempatnya masing-masing. Ada waktunya bicara, ada waktunya diam, ada waktunya sebar, ada waktunya tidak. Semua dengan ketika yang baik. Kalau masih bingung, tanyakan kepada ustaz. Ustaz ini gimana ustaz? Siap sebar? Jangan dulu. Yang mana ustaz? Yang ini. Sebar, sebar. Naklah hirana, subhanahu wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.